tak iki lho yo. Ya, bersama dengan kawan-kawan dikasih jaran. Jaran. Yo, melek maneh. Mona teman Indonesia selalu datang dari Semarang Barat. Dari RRC. RRC ku love you, love you, love you. Apa sama dan dosa ku sayang. Cinta senji ku kau buat buang. Lihat jurus yang kan ku berikan. Jarang goyang, jarang goyang. Sayang yang malah kau akan sorong. Hubungan kita semula adem. Tapi sekarang kecut bagaikan asem. Semar mesem. Kasih toh.